Konsultasi Syariah. Firdaus, surga paling tinggi. Pertanyaan, apa nama surga paling atas? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bayangan manusia tidak akan sanggup menjangkau keindahan surga. Puncak kenikmatan ini dirahasiakan oleh Allah penciptanya, membuat manusia semakin penasaran dan selalu berharap untuk bisa mendapatkannya. Sebagai muslim yang sadar akan akhirat, dia akan berlomba untuk bisa mendapat balasan yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, untuk mendapatkan keindahan surga itu, seharusnya manusia berlomba. Quran Surat Al-Mutaffifin, ayat 26. Sebab itulah, Allah ciptakan surga bertingkat-tingkat. Amal manusia tidak sama. Di antara tingkatan itu, yang paling tinggi adalah Firdaus. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdol. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi umatnya untuk berlomba mendapatkan Firdaus. Di antaranya dengan memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke surga Firdaus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, di surga itu terdapat 100 tingkatan. Allah menyediakannya untuk para mujahid di jalan Allah. Jarak antara keduanya seperti antara langit dan bumi. Karena itu, jika kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus, karena sungguh dia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya ada Arsy Sang Maha Pengasih, dan darinya sumber sungai-sungai surga. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Hibban. Semakin dekat Arsy, semakin agung. Ibnu Qayyim mengatakan, makhluk yang paling suci, paling tinggi, paling bercahaya, paling mulia, paling atas posisinya, dan paling luas adalah Arsy Allah Ar-Rahman. Karena itu, layak dia beristiwa di atasnya. Dan semua yang lebih dekat dengan Arsy, maka dia lebih bercahaya, lebih suci, dan lebih mulia dibandingkan yang di bawahnya. Untuk itulah, surga Firdaus menjadi surga yang paling tinggi, paling mulia, paling bercahaya, dan paling agung karena dia paling dekat dengan Arsy. Dan Arsy adalah atapnya. Al-Fawaid. Berikan harapan besar untuk mendapatkan Firdaus. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi agar umatnya meminta kepada Allah surga Firdaus. Mungkin ada orang yang berkomentar merasa tidak layak untuk meminta surga yang paling tinggi. Ini adalah kesalahpahaman. Dalam masalah akhirat, kita diminta untuk mencari yang terbaik, bukan pesimis. Agar manusia terpacu untuk selalu berlomba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat paham ketakwaan umatnya tidak sama, sehingga balasan yang mereka terima akan berbeda. Namun beliau memotivasi mereka untuk minta Firdaus menumbuhkan optimis mereka untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Al-Mubarak Furi mengatakan, ini menunjukkan bahwa Firdaus berada di atas semua tingkatan surga. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengajarkan umatnya dan memperbesar harapan untuk mereka. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah Firdaus. Tuhfatul Ahwadi, Syarah Sunan Tirmidzi. Demikian, Allahu A'lam.